ajukan sebagai permohonan pada waktu itu. Karena seperti yang beberapa pertemuan kita bahas, bahwa waktu itu adalah waktu-waktu yang amat kritis, sehingga Allah juga menganjurkan kepada kita untuk memohon ampun di waktu itu, yaitu akhir malam menjelang waktu subuh. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa pada saat itu Allah turun ke langit bumi, kemudian Dia akan memperhatikan hamba-hambanya. Barang siapa yang terbangun di waktu itu dan memohon ampun kepada Allah, maka Dia ampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang mengajukan permohonan untuk satu maksud, maka Allah pun akan mengabulkan. Dan jangan lupa, bangun di waktu sahur kemudian memohon ampun kepada Allah, menurut Al-Quran itu termasuk salah satu dari ciri orang bertakwa. Jadi ini ada rangkaian. Ketika kita mampu berdoa, bangun dan gemulai di waktu sahur, maka itu kita telah memenuhi salah satu ciri orang bertakwa. Dan ketika bertakwa sudah kita raih, maka Allah menjanjikan yang tadi, yaitu jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang kita ada. Itu mungkin sekedar untuk saling mengingatkan terhadap berbagai persoalan yang belakangan ini memang banyak kita hadapi, dan kadang-kadang persoalan itu kemudian muncul dengan tiba-tiba sehingga mengagetkan diri kita dan juga mengagetkan bahkan banyak orang. Hadirin yang berbahagia, kalau di dua pertemuan yang lalu kita berbincang-bincang tentang istighfar, maka kali ini kita coba bicara salah satu isu besar lain dalam kerangka kita beragama, yaitu syukur. Saya melihat istighfar itu adalah isu besar di dalam agama Islam. Kenapa? Karena kalau kita buka Al-Quran, banyak sekali Allah membicarakan istighfar di dalam berbagai ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kalau kita juga buka Al-Quran, maka kita pun akan mendapatkan hal yang sama tentang syukur. Jadi saya melihat syukur juga merupakan sebuah persoalan yang besar dalam kita beragama. Syukur itu dapat diartikan secara sederhana adalah berterima kasih kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terima kasih itu bisa diwujudkan dalam bentuk lisan melalui ucapan, tetapi juga dalam bentuk pengakuan di dalam batin atau pikiran, dan juga dalam bentuk perbuatan yang bisa kita lihat. Sehingga kalau kita sering dengar ada orang mengundang ke rumahnya dengan mengatakan ini acara syukuran, ya boleh jadi itu merupakan salah satu bentuk dari syukur itu sendiri. Tetapi syukur tentu saja bukan satu-satunya seperti itu. Ketika orang mengundang semacam mengadakan pesta dan sebagainya, ada beberapa pertanyaan yang saya coba ajukan di dalam paper ini. Tentu saja paper yang 3 lembar ini tidak bisa tuntas mungkin pada hari ini, tetapi paling tidak sudah ada pada Bapak dan Ibu sehingga bisa dipelajari atau disemati lebih dalam di rumah masing-masing. Pertanyaan pertama adalah, kenapa kita harus bersyukur? Sebab kalau kita melakukan suatu pekerjaan, mestinya orang cerdas itu akan bertanya. Dan pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, kenapa kita melakukan itu? Termasuk syukur. Beberapa jawaban coba saya gali, termasuk yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama, karena kita ini sudah menerima banyak nikmat dari Allah. Itu jawaban pertama. Ini tidak bisa dipungkiri, kita ini sudah menerima nikmat terlalu banyak dari Allah, sehingga Allah mengatakan wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Apabila engkau mau menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saya itu pernah suatu hari ya, di tahun 2007 itu ada kegiatan seminar di Manado. Kemudian saya kebetulan tinggal di sebuah hotel di pinggir pantai itu menghadap ke kebun naker. Iseng-iseng saya mendekat ke pantai, kemudian ngobrol-ngobrol dengan pengelola penyewaan apa itu diving yang menyelam. Waktu saya tanya-tanya, per jam berapa untuk menyelam? Kurang lebih kalau dirupiahkan gitu, itu 600 ribu per jam. Ketika saya tanya, kenapa sih begitu mahal untuk sekedar menyelam saja? Saya mendapat penjelasan dari mereka bahwa ternyata biaya yang paling mahal untuk menyelam selama 1 jam itu adalah untuk membeli oksigen. Jadi dia harus menggunakan oksigen selama 1 jam itu dan kurang lebih harganya itu mendekat ke 600 ribu itu. Saya bayangkan, berarti oksigen itu mahal. Betul, mahal. Saya berpikir, seandainya gitu kan, hidup kita ini menghirup oksigen juga harus membeli. Gitu. Satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau Allah menghargakan kepada kita, gitu, satu jamnya dengan 600 ribu, gitu, berapa ratus ribu atau ratus juta yang kita harus bayar kepada Allah untuk membeli oksigen selama umur kita sampai dengan hari ini. Subhanallah. Jadi kita baru merasakan bahwa oksigen itu ternyata berharga dan mahal ketika dalam kondisi tadi. Nah, sekarang karena kita tidak merasakan apa kekurangan atau kesulitan mendapatkan oksigen, sehingga nikmat itu menjadi tidak terasa. Memang betul, nikmat itu terasanya ketika kita sedang mengalami kekurangan. Saya punya asisten, saya kan ngajar. Punya asisten, asisten saya itu adalah tunanetra. Kau bayangkan, artinya tidak punya penglihatan. Dia lulus dari jurusan bahasa Inggris, seorang tunanetra. Lulusnya bagus banget, cum laude. Jadi saya angkat menjadi asisten untuk mendampingi saya. Dia katakan kepada saya, seandainya saya melihat, tentu saja saya bisa mencapai sesuatu yang lebih dari yang capai hari ini. Dan saya punya banyak obsesi, kan? Seandainya saya melihat. Dia katakan begitu. Padahal ketika saya sampaikan kepada para mahasiswa yang lain, gitu, yang melek makanya, mereka tidak punya pikiran atau perasaan seperti itu. Karena si tunanetra ini merasakan bahwa sangat indah banget gitu kan, kalau saya memiliki penglihatan, sehingga dengan itu saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Tetapi kesadaran itu nyaris tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang matanya melihat. Disitulah kemudian memulai nikmat itu terasa sangat indah. Jadi nikmat penglihatan mungkin akan terasa indah ketika gitu kan, kita sedang tidak memiliki penglihatan. Kalau sekarang tiba-tiba ada yang menawarkan kepada bapak dan ibu, mau enggak gitu kan, matanya ditukar 1 miliar. Artinya kita tidak melihat gitu kan, sampai seumur hidup kita gitu, kemudian dibayar 1 miliar. Ada yang mau enggak? Mungkin ada yang mau, tetapi mungkin jarang yang mau. Artinya kalau kita tidak berani menukar mata kita dengan 1 miliar, kita kan tentu sudah bisa menghitung, paling tidak harga mata itu kan 1 miliar, kalau saja itu pun ada yang mau. Kita dicopot matanya, kemudian dikasih 1 miliar. Belum kalau kita mau harga-hargaan untuk hidung, untuk gigi, untuk lidah, untuk ginjal, untuk paru-paru, dan untuk semua yang ada dalam diri kita. Berapa yang harus kita keluarkan? Seandainya kita harus membayar dan harus hitung-hitungan dengan Allah. Itu sebabnya kadang-kadang saya merenungkan ayat tadi, wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jadi kalau kamu mau coba hitung nikmatku, kata Allah, mestinya tidak akan terhitung. Belum lagi oksigen yang kita hirup dengan gratis, belum lagi sinar matahari yang kita gunakan setiap hari. La tusuha, tidak akan terhitung. Sehingga dalam sebuah riwayat itu pernah ada cerita, saya tidak tahu kesahihan dari sumber cerita ini. Dalam sebuah cerita dikisahkan gitu kan, ada seorang ahli ibadah yang selama hidupnya itu hanya beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia sujud, terus menerus ibadah tanpa membuat maksiat sedikit pun. Kemudian katanya ketika di akhirat dia dengan percaya diri gitu kan berbicara kepada Allah, ya Tuhanku, di mana tempat kami di surga? Gitu kan. Terus mungkin Allah tersenyum gitu kan. Kok begitu yakin Anda akan masuk surga? Bagaimana saya tidak yakin untuk masuk surga, padahal selama hidup saya hanya beribadah. Bahkan nyaris saya tidak melakukan maksiat sedikit pun. Terus kata Allah, tempatmu di neraka. Kenapa? Nah, terus dia bilang, kalau kamu mau hitung-hitungan gitu kan, ibadah kamu selama seumur hidup gitu kan, yang tidak disertai dengan maksiat itu, kalau saja hitung dengan nikmat mata katanya yang saya berikan kepadamu, maka itu belum apa-apa. Jadi kalau kita ibadah hitung-hitungan gitu kan kepada Allah, tentu sebenarnya ibadah kita tidak akan cukup untuk mengantar kita masuk ke surga. Jadi kalau saja kita ingin ditakdirkan masuk ke surga, tentu itu bukan semata-mata karena ibadah kita, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah saja kepada kita. Karena kalau kita mau bandingkan saja hitung-hitung dengan nikmat yang Allah berikan, tentu itunya belum impar, belum sampai. Jadi paling kita hanya akan membandingkan kebaikan kita dengan keburukan kita. Tidak dibandingkan kebaikan kita dengan nikmat Allah yang berikan kepada kita. Kebaikan kita dengan keburukan kita, ketika kebaikan lebih baik, lebih banyak, itu yang kemudian akan mengantarkan kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat dan kasih sayang itulah kemudian kita diantarkan oleh Allah. Ini persoalan nikmat. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi pertanyaan pertama tentang kenapa kita harus bersyukur karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu, misalnya di dalam paper ini bisa juga lihat di surat 14 ayat 34, di mana Allah disebut mengatakan, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Itu yang tadi sudah disampaikan. Kemudian di dalam surat 27 ayat 73, berarti surat An-Naml, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar kepada manusia. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar kepada manusia. Dan jangan lupa, Bapak dan Ibu, ayat itu kemudian terulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Hampir mirip. Terulang hampir mirip. Nah, kemudian berikutnya, kalau jawaban pertama tentang kenapa kita harus bersyukur karena nikmat Allah sangat banyak telah diberikan kepada kita, maka yang kedua, karena Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Jadi Bapak dan Ibu, kalau buka Al-Quran itu banyak gitu kan, ayat-ayat yang bunyinya itu adalah perintah Allah kepada kita untuk bersyukur. Nah, ini kan kembali kepada prinsip pokok di dalam ibadah. Kalau sesuatu diperintah oleh Allah, maka gitu kan, lepas dari apakah itu menguntungkan atau tidak, itu akan mengundang pahala dari Allah. Misalnya Bapak dan Ibu bisa membuka di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah di situ berfirman, "Fa'buduni azkurhum wasuruli wa la takfurun." Fa'buduni, berzikirlah engkau kepadaku. Fa'buduni, artinya ingatlah engkau kepadaku. Maksudnya ini Allah mengingatkan kepada manusia, ingatlah engkau kepadaku. Fa'buduni azkurhum, maka aku juga akan ingat kepadamu, kata Allah. Jadi timbal balik. Kemudian wasyukuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku. Wala takfurun, jangan engkau mengingkari. Artinya jangan engkau kafir. Kalau bahasa yang simpel. Dari ayat ini, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi. Pertama apa? Allah itu tergantung sangkaan kita, itu yang pertama. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa aku tergantung kepada persangkaanmu. Salah satu yang dimaksud adalah ini. Kalau kita ingat kepada Allah, maka pada saat itu juga Allah ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Di dalam hadis sebenarnya disebutkan, apabila kamu berusaha mendekat kepadaku, gitu kan, satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Dan ketika kamu berusaha untuk mendekat kepadaku, kata Allah, dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekat kepadamu dengan berlari. Maka kemudian tadi ada hadis, aku sesuai dengan persangkaan. Maka ingatlah kita terus menerus dalam setiap waktu kepada Allah. Maka ketika itu pula Allah itu akan ingat kepada kita. Jangan kita ingat kepada Allah ketika kita mendapatkan tadi kesulitan saja. Tetapi ketika kita ingat kepada Allah dalam waktu senang, maka ketika sulit Allah akan ingat dan membantu kita. Terus menerus ingat kepada Allah. Nah yang kedua, ayat tadi mengatakan waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ini kan perintah, waskuruli, syukurlah kepadaku. Wala takfur, dan jangan kau kafir. Nah di sini kita juga bisa mengambil satu pelajaran bahwa kata syukur itu di apa namanya di dikonfrontir gitu dengan kata kafir. Kafir dalam pengertian bahasa di situ adalah mengingkari. Jadi kalau orang bersyukur itu artinya berterima kasih. Nah ketika orang kufur artinya mengingkari nikmat itu. Jadi ini adalah sebuah perintah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kalau kita juga buka surah Al-Baqarah ayat 172, Allah juga di situ mengatakan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Artinya kalau dari ayat ini saya mengartikan syukur itu menjadi jaminan tentang keimanan dan pengabdian. Kalau kita beriman kepada Allah dan kalau kita hanya beribadah kepada Allah, maka Allah menantang, bersyukurlah kepada-Mu. Artinya apa? Kalau orang tidak bersyukur, berarti patut dipertanyakan tentang keimanan dan pengabdiannya kepada Allah. Kemudian di dalam surat 29 Allah juga berfirman, dan bersyukurlah kepadanya dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan juga ayat yang senada bisa dilihat di surat 323, 314 dan 34 ayat 15. Artinya apa? Perintah untuk syukur itu ternyata berulang di dalam Al-Qur'an. Nah, saya mohon Bapak dan Ibu nanti coba periksa ayat-ayat ini ya di dalam Al-Qur'an, karena saya coba untuk menghimpun saja, kemudian tidak bisa disampaikan seluruhnya mungkin. Nanti silakan Bapak dan untuk mencermatinya masing-masing. Nah kemudian di paper ini juga disebutkan bahwa Allah akan membalas orang yang bersyukur. Satu. Yang kedua, kebaikan akibat bersyukur akan kembali kepada diri manusia sendiri. Kemudian Allah akan menambah nikmat orang yang bersyukur. Kemudian kepada siapa harus bersyukur? Ternyata kalau Bapak ini baca Al-Quran, segala puji itu hanya bagi Allah. Tetapi bersyukur itu bukan hanya kepada Allah. Ternyata kita pun diperintah oleh Allah untuk bersyukur kepada orang tua. Ya, kalau tidak salah ada di surat Luqman itu, wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wafisoluhu fi aini anis kurri wali walidaika ilayyal masir. Anis kurri wali walidaik, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Jadi bersyukur itu oleh Allah diperintahkan kepadaku, kata Allah, juga hendaklah kalian bersyukur kepada kedua orang tuamu. Nah, dalam Al-Quran saya baru menemukan dua pihak itu yang Allah memberitakan untuk kita bersyukur, yaitu Allah dan kedua orang. Malah dalam ayat lain Allah itu kelihatannya betul-betul mendudukkan orang tua itu memang dalam posisi yang sangat terhormat. Sehingga ketika ada ayat yang mengatakan janganlah engkau syirik kepadaku, ya, jangan mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu. Jadi setelah Allah memerintahkan jangan syirik kepadaku, kemudian Allah memerintahkan dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapamu. Dan surat Luqman yang tadi saya bacakan juga sama. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan juga kepada ibu bapa kalian. Jadi bersyukur dari secara istilah dapat kita artikan sebagai kita berterima kasih baik dalam perkataan, di dalam hati dan juga di dalam perbuatan. Bapak dan Ibu, saya kira waktunya mungkin sudah jam 1. Saya tidak tahu kalau ada pertanyaan silakan saja, tapi kalau tidak ya bahan ini mungkin mohon untuk dicermati lebih jauh, dibaca pelan-pelan, kemudian ayat-ayat yang saya coba mungkin bisa dirujuk langsung diberikan di dalam Al-Quran, sehingga gambaran kita tentang syukur itu betul-betul utuh dan didasarkan kepada penjelasan langsung dari Allah. Itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam syukur ini hanya ada satu hadis yang saya kutip, selebihnya semua adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita tidak salah konsep tentang syukur, karena syukur adalah konsep dari Allah. Dan untuk memahaminya tentu saja harus melihat penjelasan Allah tentang syukur. Itulah yang berada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kesempatan yang pendek ini dan waktu yang singkat ini ada Allah memberi manfaat kepada kita. Kalau ada pertanyaan di